Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Khalid ibn Makhlad al-Bajali, lebih dikenal dengan Khalid ibn Makhlad al-Qutwani. Barakallahu fikum. Abul Haitham Abul Haitham saduqun yatashayya walahu afradun. Nah, dia rawi yang saduq dan ada pemahaman tasayyu', ada pemahaman syiah padanya, dan dia memiliki beberapa riwayat-riwayat yang tunggal, artinya hanya dari jalan dia didapatkan periwayatan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, sudah pernah kita sebutkan, barakallahu fikum, rawi-rawi yang disifati soduk, namun dikatakan dia memiliki pemahaman tasayyuk, padahal Imam Syafi'i mengatakan tidak ada yang lebih pandai dalam berbohong melainkan orang-orang Syiah. Nah, barakallahu fikum. Tapi di sini Al-Hafidz mengatakan saduq. Bagaimana kita barakallahu fikum menyinkronkan akwal para ulama tadi? Di antaranya ada penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seingat saya dalam kumpulan fawaid yang beliau sampaikan dalam durus beliau Sunan Abi Daud. Naam. Itu dikumpulkan oleh salah seorang mustafid yang belajar dari beliau. Saya punya bukunya. Beliau menyebutkan rawi-rawi yang disifati saduq, tapi dia dikatakan memiliki pemahaman tasyayyuk. Itu barakallahu fikum, kebanyakannya kata beliau, tasyayyuknya itu dalam bab tafdil. Ya. Barakallahu fikum. Dalam bab tafdil Ali ala Utsman ibni Affan. Nah, itu sudah dikatakan pemahaman tasyayyuk. Ya, ketika ada yang berpendapat Ali itu lebih afdol daripada Utsman, barakallahu fikum, itu sudah teranggap tasyayyuk tapi yang khafif, ringan. Barakallahu fiik. Baik. Jadi rata-rata seperti itu kondisi rawi-rawi yang dia dikatakan shaduq tapi dikatakan memiliki pemahaman Syiah. Biasanya pada kondisi seperti ini, yaitu dia lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Iya. Karena yang namanya tasayyu' itu juga maratib. Ya, ada beberapa marhala atau tingkatan. Barakallahu fikum. Yang paling yang ringan tadi yaitu tahdil Ali ala Utsman bin Abi Affan, Utsman bin Affan. Barakallahu fikum. Naik lagi barakallahu fikum lebih parah, yaitu barakallahu fikum tayyib tafdil Ali ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi risalah wa nubuwah. Mereka lebih mengutamakan atau lebih mengedepankan Ali bin Abi Thalib untuk mendapatkan kerasulan dan kenabian. Jadi menurut pemahaman mereka harusnya yang menjadi nabi, yang menjadi rasul itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Jibril telah berkhianat dalam penyampaian wahyu. Barakallahu. Makanya di antara ritual mereka dalam ibadah salat, mereka menepukkan paha mereka dengan telapak tangan seraya mengatakan khanal amin, khanal amin, khanal amin. Ya. Al-Amin yaitu malaikat Jibril telah berkhianat. Al-Amin telah berkhianat. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Nah, barakallahu fiik. Ini sudah terbilang kufur. Dan yang lebih parah lagi barakallahu fiikum yaitu mereka meyakini ya'taqid anna aliyan ilah. Bahwasanya Ali itu adalah Tuhan yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Nah, itu juga ada riwayatnya barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Hafiz dalam Fathul Bari. Nah, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum keluar, maka beberapa orang-orang yang telah diracuni pemikiran mereka ini oleh Abdullah bin Sabah memanggil Ali antahu antahu antahu, bukan tempe, antahua, engkau adalah dia, engkau adalah dia. Maka Ali curiga, Ali bertanya human, dia siapa yang kamu maksud? Maka mereka tanpa malu, tanpa ada rasa dosa, tanpa ada rasa takut, dengan pede percaya diri mengatakan anta ilahuna, kamu adalah Tuhan kami. Langsung Ali barakallahu fikum, iya, kayak mendengar keledek, ya petir mendengarkan ucapan seperti itu. Sampai sejauh itu setan membuat mereka kufur. Maka Ali mengatakan tub ilallah, cepat kalian bertobat saat ini juga kepada, kalau tidak ada hukuman untuk kalian. Nah, maka di barakallahu fikum, ya, diciduk mereka-mereka ini dan teman-teman yang memiliki pemahaman, ya, tempat mereka berkumpul itu digerebek, barakallahu fikum, dikumpulkan semuanya. Nah, barakallahu fikum, diminta untuk bertaubat kepada Allah, tayyib, kembali ke jalan yang benar. Sebagian mereka barakallahu fikum ada yang kembali rujuk, sebagian yang lain tetap bersikukuh, tetap ngotot, tetap pada keyakinannya. Nah, walaupun Ali yang memerintahkan mereka untuk taubat, iya. Nah, meralat akidah mereka tetap. Maka Ali memperkeras ancamannya. Sekali lagi, saya sampaikan kepada kalian, segera bertaubat, kalau tidak hukumannya berat. Nah, barakallahu fikum. Maka masyhur ucapan dari Ali bin Abi Thalib, "Lamma ra'aitu amran amran munkara, ajastu nari wa da'autukum dura." Tatkala aku melihat perkara ini adalah perkara yang mungkar besar, maka aku nyalakan apiku dan aku panggil si kumbur. Nam, the executor, ya. Al-Gujunya Ali bin Abi Thalib. Nah, dia yang pengen punya Abu Kumbur, serem itu. Ya, Abu Kumbur. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu sudah dinyalakan api. Ya, untuk barakallahu fiikum membuat mereka menggunakan logika, menggunakan akal sehat, menggunakan hati nurani mereka, barakallahu fikum. Nah, itu api sudah aku nyalakan di hadapan kalian. Yang tidak mau bertobat, maka akan aku lemparkan ke dalam api itu. Nah, barakallahu fikum. Iya. Di sinilah terjadi barakallahu fikum ikhtilaf di kalangan para sahabat. Iya. Dengan Ali bin Abi Thalib, sebagian mereka sepakat terkait dengan tata cara eksekusinya. Ya, adapun terkait dengan hukuman mati, mereka sepakat memang orang-orang yang tidak mau tobat, ya maka dia telah dianggap murtad dari agamanya, karena telah menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Tapi mereka khilaf dari sisi tata cara eksekusinya. Yang lain mengatakan sudah normal saja, penggal, ya, para Allah itu. Ali mengatakan tidak cukup. Nah, saya memandang perkara mereka ini sangat mungkar. Kalau penggal saja sudah biasa. Nah, saya ingin hukuman yang akan menjadi ibroh bagi banyak manusia setelahnya, yaitu dibakar, barakallahu fikum. Nah, ya, karena beliau posisinya sebagai seorang barakallahu fikum pemimpin, tentu keputusan ada di pihak Ali. Akhirnya disiapkan api, barakallahu fikum. Naam. Baik, tapi tadi, ya, karena memang pikiran dan akal sehat mereka itu sudah dirusak, ya, oleh setan dari kalangan jin dan manusia, maka itu tidak membuat mereka barakallahu fikum mundur. Nah, mereka tetap yakin pada keyakinan itu. Akhirnya barakallahu fikum Ali memerintahkan untuk barakallahu fikum dieksekusi. Nah, dilemparkanlah satu persatu orang-orang barakallahu fikum tersebut, ya. Dan ternyata sebagian mereka mengeluarkan sebuah ucapan yang lebih menggelegar lagi. Iya. Apa itu? Anta ilahuna tahqiqan. Kamu memang benar-benar Tuhan kami. Li'annahu la yu'adzibu binnar illa rabbuna. Karena tidak ada yang berani mengazab dengan api kecuali Tuhannya api. Ya, tambah yakin, karena yang bisa mengazab dengan api itu hanya Tuhan. Karena kamu mengazab kami dengan api, berarti tambah yakin kamu adalah Tuhan. Nah, barakallahu fikum. Baik, sehingga mereka dengan barakallahu fikum yakin, baik, ya, dilemparkan ke dalam kobaran api tadi, barakallahu fikum. Nah, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Sehingga tidak benar, tidak salah kalau salah mengatakan al-bid'atu baridatul kufri. Bid'ah itu adalah gerbang menuju kekufuran. Ya. Berawal dari pemikiran-pemikiran bid'ah, berawal dari yang namanya ihtisanat, ya, anggapan-anggapan baik, barakallahu fikum, ini baik, itu baik, ya, enggak apa-apa. Yang penting niatnya baik, barakallahu fikum. Nah. Tapi barakallahu fikum, iblis, syaitan, mereka pandai dalam menyusun skenario. Mereka tahu kemana barakallahu fikum, tayyib, ya, alur dan mengalirnya bid'ah-bid'ah yang barakallahu fikum dibisikkan kepada orang-orang yang lemah iman tadi. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Seperti barakallahu fikum terjadinya kesyirikan yang pertama kali di muka bumi pada zaman Nabi Nuh. Ya kan? Itu berawal dari ihtisanat, anggapan baik, membuat patung, membuat gambar orang-orang saleh, tujuannya bukan untuk disembah, bukan untuk diibadahi, tapi cuman untuk mengenang. Nah, ya, cuman untuk barakallahu fikum sebagai penghargaan atas barakallahu fikum jasa-jasa mereka. Nah, cuman itu saja. Barakallahu fikum. Tapi ya, syaitan dan iblis sudah menyiapkan skenario berikutnya. Kemana dia akan membawa barakallahu fikum anak keturunan, ya, generasi-generasi tersebut. Yang akhirnya barakallahu fikum mereka menyembah dan mengibadahi barakallahu fikum patung-patung tersebut. Nah, barakallahu fikum. Iya, iya. Dan semua bid'ah-bid'ah yang lain barakallahu fikum, tayyib, sedikit demi sedikit itu akan menyeret seseorang pada kekufuran. Na'udzubillahi tayyib minal fitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Qala haddathana Sulaiman ibn Bilal Al-Qurashi At-Tamimi Abu Muhammad Thiqatun Qala akhbarani Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id untuk Tabaqat di sini adalah Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Nah, An-Najjari Abu Sa'id Thiqatun Thabtun. Qala akhbarani Muhammad ibn Yahya ibn Hibban atau ibn Habban Al-Ansari An-Najjari Thiqatun. An Dawud Ibni Abi Dawud. Abu Dawud, ada yang mengatakan namanya adalah Mazin, Dawud Ibnu Mazin. Barakallahu bikum. Al-Ansari An-Najjari dari Bani Najjar. Thiqatun Maqbulun. Naam, afwan. Maqbulun. Qalahu Al-Hafidh Ibnu Hajar. Qalahu Al-Hafidh Ibnu Hajar. Demikian yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tayyib, makbul dalam istilahnya Al-Hafidz barakallahu fikum untuk rawi-rawi yang layyin, yang lemah. Makbul ay intubi, diterima kalau ada yang menguatkan, yang mengikuti riwayatnya. Kalau tidak ada, falayyin. Nah, maka dia adalah rawi yang lemah. Barakallahu fikum. Biasanya rawi-rawi yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar makbul ini adalah rawi-rawi yang majhul, ya. Majhul. Nah, barakallahu fikum. Tayyib hanya punya sedikit murid dan tidak ada imam-imam yang mu'tabar memberikan taufik kepada dia ataupun tajrih diarah barakallahu fikum. Nah, qala li Abdullah ibnu Salam, berkata Daud, telah berkata kepadaku Abdullah bin Salam Al-Israili, Abu Yusuf kana ismuhu Al-Husain, kana ismuhu Al-Husain, dulu namanya adalah Al-Husain. Fasammahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah, tapi setelah dia masuk dalam Islam, Nabi pun memberikan dia nama hijrah, yaitu Abdullah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, sahabiyun jalil, dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syahida lahu bil jannah. Dan Nabi telah mempersaksikan dia termasuk ahlul jannah. Barakallahu fikum. Tayyib, demikian yang dikatakan oleh Imam Al-Mizzi. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Berkata Abdullah ibn Salam, in sami'ta bidajjali qad kharaja wa anta ala wadiyatin taghrisuha fala taj'al tuslihaha fa inna lin-nasi ba'da dhalika 'aishan. Kata Abdullah bin Salam, kalau engkau mendengar berita, kabar, kalau Dajjal Al-Akbar telah keluar dalam keadaan engkau memiliki wadiyah, wadiyah nakhlatun saghirah, yang akan engkau tanam, fala taj'al an tuslihaha, nah, maka ya, janganlah engkau barakallahu fikum tayyib meninggalkan untuk ya melakukan kemaslahatan, dalam artian barakallahu fikum menanam ya pohon kurma atau bibit kurma tadi. Nah, karena umat manusia masih akan melanjutkan hidupnya setelah kemunculan Dajjal. Barakallahu fikum. Artinya tindakan kita ketika munculnya dajjal adalah tidak panik. Itu penting. Karena mungkin kita telah mendengar ya secara turun temurun peringatan tentang bahaya dajjal. Nah, terkadang baru dengar beritanya saja sudah panik. Tayyib. Ya, jadi barakallahu fikum, riwayat ini memang secara sanad adalah lemah karena Daud bin Abi Daud tadi maqbul. Namun secara makna sahih, ya, dikuatkan dengan riwayat sebelumnya. Bahkan riwayat sebelumnya itu lebih dekat lagi, inqamatis saah. Nah, seandainya hari kiamat itu sudah mau bangkit, dalam keadaan di tangan kamu masih ada bibit pohon korma, kalau masih mampu untuk ditanam, ditanam. Apalagi kalau kemunculan dajjal, masih panjang itu ceritanya. Ya, masih ada yang namanya nanti setelah dajjal itu, barakallahu fikum, mati, tewas, akan muncul yang namanya Ya'jud dan Ma'jud, perang lagi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang bisa kita ambil dari pernyataan Abdullah bin Salam adalah, ya, ketika kita mendengar berita dajjal, pertama kali jangan membuat kita langsung panik. Ya, barakallahu fikum. Nah, langsung heboh. Tahu-tahu teriak di rumah, "Woi, nih ada dajjal, dajjal udah keluar, woi." Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, atau teriak-teriak di tetangga, barakallahu fikum, "Woi, dajjal keluar." Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi yang pertama kali adalah ya tenang dulu. Yang paling penting adalah pastikan beritanya benar atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tayyib, setelah dipastikan memang beritanya benar, barakallahu fikum, baru kita tetap bersikap tenang, barakallahu fikum, selama masih ya memungkinkan, barakallahu fikum, untuk melakukan ya hal-hal yang bisa bermanfaat untuk generasi berikutnya, barakallahu fikum, tetap kita upayakan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kecuali barakallahu fikum kalau memang kedatangan dajjal itu sudah sangat mendekati, barakallahu fikum, wilayah yang dia tempati, maka memang ada anjuran dari Rasul, falyan'a, hendaknya dia menyingkir. Ya. Nah, barang siapa man sami'a sayyid khabar khurujad dajjal falyana, yang mendengar berita keluarnya dajjal, barakallahu fikum, dan itu sudah dekat, maka hendaknya dia menjauh. Nah, cari tempat yang tersembunyi dan kalahkan rasa penasaran Anda. Terkadang manusia itu punya rasa penasaran yang akan membawa dia pada kebinasaan. Dari turun temurun nenek moyang cerita tentang dajjal-dajjal, penasaran, akhirnya pengen lihat ya gimana itu dajjal. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, apakah benar matanya satu atau bagaimana? Akhirnya tadi, barakallahu fikum. Nah, karena yang demikian barakallahu fikum akan membuat dia ya terbawa pada fitnahnya dajjal. Dajjal itu punya pesona. Ya. Nah, padahal mukanya buruk, tapi yang mengikutinya adalah kebanyakan kaum hawa. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bishawab. Dia akan bisa menipu dan memperdaya Anda. Nah, jadi kalau Dajjal itu sudah mendekat, barakallahu fikum, maka menyingkirlah. Ya, kalahkan rasa penasaran Anda, barakallahu fikum. Tayyib, agama dan iman lebih penting daripada penasaran pengen lihat mukanya Dajjal. Nah, barakallahu fikum. Enggak ada manfaatnya. Allah musta'an wa alaikum. Nah, adapun faedah dari riwayat ini sama dengan barakallahu fikum riwayat-riwayat sebelumnya. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Nastahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.